Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tentang tanda-tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim. Ya, tanda-tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim, yaitu mulai dari bait nomor 35. Dan ini agak panjang ya, agak panjang, sampai bait nomor 40. Ya, jadi 5 atau 6 bait. 35 sampai 40. Ada beberapa rincian yang mungkin kita enggak bahas pada kesempatan kali ini, seperti pembahasan tentang nun. Jadi kita lewati saja. Taib. Qala an-nadhimu rahimahullah, warfa' biwawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadha was sinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarib dhal babu wa huwa inda qawmin yattalid wa nunu majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nunu ma sunni wal mulhaqi bih bi aksi dhaka sta'maluhu fantabih. Nah, yang pertama beliau mengatakan warfa' bi wawin wa bi yajrur wansibi. Ini inti dari pembahasan kita, yaitu tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim. Beliau mengatakan warfa' bi wawin, dan rafa'kanlah dengan huruf waw. Wabiya, dan dengan huruf ya. Ujrur wansibi, dalam kondisi majrur dan mansub. Jadi rumusnya adalah marfu' bidhamma, afwan, bilwaw niyabatan an al-dhamma, thumma mansubun bilya niyabatan anil fatha, wa majrurun bilya'i aydan niyabatan anil kasrah. Nah, ini semua adalah alamat i'rab mada jama' al-mudzakkar as-salim. Alamat i'rabi jam' al-mudzakkar as-salim. Ini termasuk alamat asliyah atau far'iyah? Far'iyah ya, ganti daripada tanda-tanda asli. Tanda aslinya adalah dhamma, fathah, dan kasrah, digantikan dengan waw, ya, dan ya. Qala warfa' biwawin wa biyajrur wansibi, dan rafa'kanlah dengan waw, dan nasabkan wa biya ujrur wansibi, dan dengan huruf ya jadikan majrur dan juga mansub. Apa? Apa yang diirab seperti itu? Qala, beliau mengatakan salima jam'i amirin wa mudnibi. Apa yang diirab seperti itu? Beliau mengatakan salima jam'i amirin wa mudnibi, yaitu salimnya jamak dari kata amir dan kata mudnib. Di sini ada isyarat. Beliau mengisyaratkan bahwa yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ada dua. Yang pertama adalah amir, alam. Apa itu alam? Nama, nama manusia, ya, bukan nama kota, bukan nama binatang, bukan nama yang lain, tapi nama manusia. Wa mudznib, apa artinya mudznib? Orang yang berdosa. Ini sifat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa jamak mudzakkar salim adalah jamak. Jamak itu artinya kata yang memiliki makna dua atau lebih secara bahasa. Namun secara istilah lain, bukan dalam istilah nahwu, jamak itu bisa berarti dua. Seperti ketika kita menjamak antara salat, maka kita menjamak berapa salat? Dua salat, ya. Dan orang dikatakan salat jamaah itu minimal dengan berapa orang? Dua orang, ya. Adapun dalam istilah nahwu, maka yang disebut jamaah adalah tiga ke atas, ya. Kalau tunggal namanya mufrad, kalau ganda namanya musanna, kalau tiga ke atas namanya jama'. Nah, jama' ini disebut jama' mudzakkar salim, jam'u al-mudzakkari as-salimi atau as-salimu. Jama' artinya dia menunjukkan tiga atau lebih, ya, tiga dan seterusnya. Muzakkar, muzakkar di sini ada dua. Apa? Yang pertama alam, nih, amir. Yang kedua muzdib, yaitu si sifat. Nanti kita akan jelaskan ya syarat-syaratnya. Salim, artinya salim ini lam yataghayyar, ya, mufraduhu. Jadi bentuk tunggalnya tidak berubah. Jadi kalau kita buat contoh, ya, contoh untuk alam dan untuk sifat. Alam contohnya misalkan Zaid, Zaidun, apa lagi? Kasih nama. Hah? Muhammadun. Apa lagi? Satu lagi. Hah? Raka enggak bisa. Karena Raka bukan orang Arab, orang Madura enggak bisa. Apa? Hamidun. Baik. Sekarang sifat, tiga sifat. Kasihan tiga sifat. Sifat laki-laki ya. Karimun, Raka bakhilun, apa lagi? Hah? Yang jelas. Ghaniyun, jangan ghaniyun, yang lain. Udah ana aja yang bikin. Antum jamilun, syarifun. Baik. Nah, tiga nama, tiga sifat. Antum lihat di sini, ketika kita jadikan jamak dengan cara menambah, ya, jamak mudzakkar salim itu dengan cara menambah wawu, nun, atau ya dan nun. Nah, nunnya fathah. Gimana caranya Zaidun dijamakkan menjadi harus ditambah al, az-zaiduna, al-muhammaduna. Kenapa kasih al? Nanti akan jelaskan. Al-hamiduna. Ketika antum ingin menjamakkan nama, yang nama ini ma'rifah, ya, Ma'rifat dikenal dengan Zaid, tapi kalau sudah Zaidun enggak ma'rifat lagi. Karena enggak ada orang namanya Zaidun. Yang dimaksud di sini adalah ada banyak Zaid. Ketika antum ingin jadikan banyak Zaid itu ma'rifah juga, maka harus ditambahkan al. Paham di sini? Ana ulangi sekali lagi. Alam adalah termasuk isim yang ma'rifat. Dia ma'rifat ya, karena namanya sudah dikenal ya. Ada orang namanya Zaid, ada orang namanya Muhammad, Hamid, Ibrahim, Khalid dan seterusnya. Tapi ketika namanya antum jadikan musanna atau jama', maka sudah tidak lagi ma'rifat. Karena antum sudah anggap itu kata yang lain, bukan nama lagi. Karena namanya Zaidun, satu, bukan Zaiduna. Sehingga ketika antum ingin menjadikan Zaiduna ma'rifah, antum harus datangkan al lagi. Karena Zaiduna ini bukan alam. Zaiduna alam bukan? Bukan, tapi kumpulan dari beberapa Zaid, orang-orang yang namanya Zaid. Seakan-akan kita mengatakan ya, ashabu Zaid, bukan teman-temannya Zaid ya. Artinya orang-orang yang punya nama Zaid, seakan-akan begitu. Dan demikian berlaku kalau namanya bukan nama Arab. Contoh, ada orang namanya Raka. Gimana namanya Raka? Raka, gini. Raka. Ada tiga orang namanya Raka, Raka, Raka, Raka. Gimana cara menjamakkannya? Gak bisa, karena ini bukan nama Arab. Maka kita katakan haulai ya, mereka itu ashabu Raka. Itu mereka itu adalah orang-orang yang namanya Raka, punya nama Raka. Begitu caranya. Jelas? Baik. Adapun ini, kata-kata ini, maka dia sama, tinggal antum tambahkan wawu, nun atau ya dan nun. Nah, karimun, familiar kata-kata ini? Kayak nama merek ya. Karimun. Jamilun belum ada tuh. Antum bikin mobil Jamilun sama Syarifun. Nah, demikian kita cara menjadikan isim yang mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, apakah semua nama bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim? Jawabannya enggak. Syaratnya apa saja? Satu, nama, harus nama. Yang kedua, mudzakkar. Apa mudzakkar? Laki, laki pastinya. Nama perempuan bisa enggak jamak mudzakkar salim? Enggak bisa. Yang ketiga, tidak ada taknya. Ada enggak nama laki-laki yang pakai tak? Ada. Contohnya Hamzah, apa lagi? Antum. Talha. Ini siapa? Luki. Nama laki-laki yang pakai tak? Nusailamah. Iya betul, antum. Hah? Antum siapa? Enggak tahu. Betul sih. Maisarah. Ah iya, di sini perempuan Maisarah. Abu Hurairah bukan Hurairah. Hurairah itu Abu Ubaidah. Hah? Usama. Arsyah. Ubaidah ya, Usama, Talha. Usama tadi, Muawiyah. Ada banyak sekali sebenarnya nama-nama sahabat yang pakai tak. Nah, itu enggak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Terus jamaknya pakai jamak apa? Jamak muannas. Jadi kalau ada banyak Talha, Talhat, Ubaidat, Muawiyat, ya, menggunakan jamak muannas salim. Tadi yang pertama apa? Nama. Yang kedua mudzakkar. Yang ketiga enggak boleh pakai ta. Yang keempat bukan nama murakkab. Murakkab itu bagaimana? Dua kata. Kalau dua kata enggak bisa antum jamakkan jamuan mudzakkar salim. Contohnya ada orang namanya Sibawai. Sibawai itu terdiri dari Siba dan Wai. Rahawai itu juga enggak bisa dijamakkan. Ya. Naam. Kemudian yang sifat juga sama, harus sifat laki-laki, enggak pakai ta'mar buta. Ya. Dan ada syarat-syarat lain, tapi intinya itu, bagi antum, antum ketahui intinya ini nama mudzakkar enggak pakai ta, boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Para ulama menyebutkan banyak syarat, ya. Nama ini ada 5 syarat, kemudian yang ini ada 7 syarat. Tapi itu enggak penting bagi antum sekarang ini, ya. Jadi lebih baik enggak usah diketahui dulu, karena akan nambah-nambahin beban pikiran aja. Paham ya? Kata para ulama, ta'amul kibar sumus sigor. Makanannya orang dewasa itu bagikan racun bagi anak. Anak, kalau antum tahu sekarang juga enggak ada faedahnya, karena kata-katanya jarang antum temui. Kalau antum temui, ya antum baca buku-buku gede baru mungkin temui. Baik. Kemudian kata-kata ini kalau kita masukkan dalam jumlah, ya, maka akan kita i'rab dengan wawu dan ya. Contoh kita katakan haulai, karimuna, ra'aitu mu'allimina, kemudian sallamtu ala mudarrisina. Baik, siapa yang mau i'rab? Silakan. Angkat tangan di i'rab. Enggak ada yang berani? Nah, lo antum enggak berani besok pakai cadar itu. Yalla ya ikhwan, nomor 1. Haulai karimuna. Haulai isim apa namanya? Isim isyarah. Jadi kita i'rab haulai ismu isyaratin. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabniyun, ya. Wa mabniyun ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada. Karimuna khabarun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anil dhamm ma li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ra'aitu mu'allimina. Ra'aitu fi'lun madhin mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi bi ta'il fa'il, wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'ilun, mu'allimina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi ya niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Sallamtu 'ala mudarrisina. Sallamtu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'il fa'il, wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in mabniyun 'ala dhammi fa'ilun 'ala harfu jarrin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Mudarrisina ismun majrurun bi'ala wa 'alamatu jarrihi ya niyabatan 'anil kasrah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. I'rab-i'rab seperti ini ya, cara i'rabnya antum tulis biar antum tahu nanti, oh begini cara i'rabnya. Apa saja yang disebutkan? Yang pertama diidentifikasi dulu, itu isim apa sih? Haula'i isim isyarah. Kemudian mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya pakai tanda apa? Kemudian dia sebagai apa di situ? Mubtada. Kalau mabni berarti fi mahali raf. Ya, dan seterusnya. Gampang ya, rabbi ikhwan. Butuh latihan dikit aja. Baik, kita lanjut ke bait selanjutnya. Qala warfa' biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi daini. Dan juga kata-kata yang serupa dengan keduanya, yakni serupa dengan amir dan juga mudnib. Wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadza wassinuna. Baik. Kemudian sebagaimana dalam pembahasan musanna kemarin ada mulhaq bil musanna, kata-kata yang dihukumi atau diikutkan hukum musanna karena dia tidak memiliki mufrad. Sekarang ada kata-kata yang diikutkan dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Kenapa dikatakan diikutkan, tidak dikatakan jamak mudzakkar salim, tapi dikatakan mulhaq? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat salim, ya. Salim ini artinya apa? Selamat. Apanya yang selamat? Bentuk mufradnya enggak berubah. Di sini bentuk mufradnya Zaidun, ya di sini tetap Zaid. Di sini Muhammad, ya di sini tetap Muhammad, cuma ditambah wawunun aja. Hamid di sini tetap Hamid, cuma ditambah alif dan wawu dan nun dan seterusnya. Nah, adapun yang mulhaq ini maka dia berubah-berubah. Raka sih. Tugas mulia. Tugas ana menulis ilmu, tugas antum menghapus ilmu. Ittaqillah. Baik. Yang pertama ishruna, ya, judulnya ini al-mulhaq bijam'i al-muzakkari as-salim. Sebelum melanjutkan, ada gak sih yang bertanya kenapa ini pakai al, ini enggak, ini pakai, ini pakai? Nggak tahu alasannya, nggak tahu. Kenapa kok ini nggak bil jam'i al mudzakari as salimi gitu? Kenapa mudhaf? Kenapa nggak anak mangkut aja? Tahu alasannya? karena ini artinya bukan jamak yang mudzakkar, bukan, tapi artinya menjamak kata yang mudzakkar. Ya, kalau ada al di sini, al jamak al mudzakkar, artinya jamak yang mudzakkar, karena na'at man'ut, sifat disifati yang. Kalau bukan sifat, maka ini mudhaf dan mudhaf ilaih, menjamak kata mudzakkar yang salim. Salim ini sifatnya jamak. Salim karena bentuk mufradnya tidak berubah. Nah, sekarang mulhaq, mulhaq itu yang berubah. Yang pertama ada kata isruna. Isruna wa babuhu. Yang kedua, al-ahluna. Kemudian ulu. Kemudian alamuna. Kemudian illiyuna. Araduna. Dan terakhir as-sinuna. Baik. Kata-kata ini mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. Dikatakan mulhaq karena dia enggak salim. Imma enggak salim, enggak selamat bentuk mufradnya, atau karena dia tidak punya bentuk mufrad. Ya, sama sekali enggak punya bentuk mufrad. Contoh isruna. Isrunya dan babnya. Berarti bab isrunya itu apa saja? Isruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, situna, sab'una, thamanuna, tis'una. Nah itu, 20 sampai 90. Kenapa dikatakan mulhaq kira-kira? Karena tidak memiliki bentuk mufrad. Ya, isrun enggak ada isrun. Atau kamu enggak bisa katakan ja'a isrun wa isrun. Datang 10 dan 10, yakni 20 lah. Salasuna bukan 3 dijamak menjadi 30. Ya. Jangan sampai antum mengira salasuna itu adalah jamak dari salasa. Salasatun dijamak menjadi salasuna. Salah satu ini mufrad jamaknya enggak bisa, enggak masuk. Ya. Ini salah. Salah sunnah ya sudah salah sunnah, begitu bentuknya. Dan seterusnya. Nah, jadi enggak ada mufradnya. Adapun ahluna, ulu, alamuna ini jadi satu. Apa? Kategorinya apa kira-kira ini? Al-ahluna, ulu, alamuna. Tidak ada mufradnya juga. Dan yang paling penting, enggak pakai wawunun, maknanya sudah jamak. Ahlun, ahlun enggak pakai wawu dan nun, itu artinya sudah jamak, ya. Ahlun keluarga. Enggak harus. Ahlun itu artinya sekelompok orang. Ulu, apa arti ulu? Ulu ashab, orang-orang yang memiliki. Ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Alamuna, alam semesta. Alam, alam mufrad dan alam jamak itu maknanya sama aja, ya, sama-sama alam semesta. Bedanya apa? Ya tentunya ada bedanya. Kalau alam saja itu dianggap satu kesatuan, Tapi kalau alamuna seakan-akan disebut satu persatu seluruh anggota alam semesta. Tapi tetap artinya jamak. Illiyuna ini apa nih? Ada yang tahu? Apa nih? Ini mufrad atau jamak ini? Ini mufrad. Meskipun pakai waw dan nun, dia tetap maknanya mufrad. Tempat yang ada di atas intinya. Araduna, kenapa ini mulhaq? Kalau ini mau dikasih waw nun, mau enggak, dia tetap mufrad. Kalau ini araduna, yang pertama karena dia mu'annas. Ardun itu mu'annas, bukan mudakar. Yang kedua, bentuk mufradnya berubah. Kan ardun ra-nya sukun ya, ardun. Sedangkan di sini ardu. Nah, as-sinuna, sinuna apa ini? Mu'an nas. Asalnya apa? Sanatun. Nah, ditambah lagi harokatnya berubah. Sinun, sinatun, sinwun. Ya, sinuna. Nah, makanya kata-kata ini disebut mulhaq. Diikutkan jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Tadi syarat-syarat jamak mudzakkar salim apa saja? Atau apa saja yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim? Yang pertama, alam. Alam laki-laki. Yang kedua, sifat laki-laki. Tentunya yang enggak pakai tak marbutah. Dikatakan mulhaq karena i'rabnya menggunakan tanda yang sama. Wawu dan nun bisa kita katakan hadihi ishruna kitaban, ishtaraitu ishrina kitaban. Tetap pakai wawu dan pakai ya. Al-ahluna, jiktu ma'al ahlina misalkan. Atau haulai ahluna li muhammadin. Ya, ulu haulai ulul ilmi, ra'aitu ulil ilmi, ulil albab, dan seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, wama rabbul alamin. Nah, ketika dia majrur juga pakai ya. Al-alamun juga pakai waw. Illiyun, illiyin. Aradun, aradin. Kemudian as-sinun, as-sinin. Nah, karena hal inilah dia disebut mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. I'rabnya menggunakan tanda yang sama. Kemudian wa mithla hinin qad yarid dal babu. Dan kadang-kadang bab ini dibaca seperti kata hinin, di i'rab pakai harakat. Jadi gini, hinun, hinin, hinan, ya, berarti kita baca mudarrisinun, mudarrisinan, mudarrisinin, ya. Jadi sebagian orang Arab membaca jamak mudzakkar salim i'rabnya tidak menggunakan huruf waw dan ya, akan tetapi menggunakan harokat di atas nun. Mudarrisinun, mudarrisinan, mudarrisinin. Kemudian wa huwa 'inda qaumin yattarid, dan sebagian kaum itu berlaku secara general. Semua kata yang jamak mudzakkar salim di i'rab seperti itu, ya. Jadi enggak peduli yang mulhaq ataupun yang asli, semuanya i'rabnya sama. Baik, maklumat seperti ini ya ikhwan, antum cukup ya untuk wawasan aja. Apakah kita gunakan untuk bicara, Ustaz? Misalkan kalau anda ditanya begitu, jawabannya enggak, lebih baik tinggalkan. Kalau bisa jangan dilestarikan. Ya, cukup untuk wawasan. Ketika antum nanti baca buku atau baca hadis, kadang-kadang di hadis itu ada bahasa-bahasa logat sebagian orang Arab. Kalau antum baca, oh ini logat seperti ini pernah anda tahu nih ketika belajar Alfiah. Cukup begitu. Tapi untuk digunakan untuk bicara setiap hari, lah. Kenapa? Karena yang namanya bahasa itu adalah komunikasi. Yang namanya komunikasi, antum butuh bicara dengan kebanyakan orang, bukan dengan bahasa minoritas atau bahasa mungkin yang sudah punah, ya nggak perlu antum pakai. Sedangkan Al-Quran sendiri pakai bahasa yang fusha, yang paling fasih, yaitu mengi'rab jamak mudzakkar salim dengan waw dan ya, bukan dengan harakat. Wa nun majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah. Nah, ini bedanya nunnya jamak mudzakkar dan nun jamak musanna. Jamak musanna. Nunnya isim musanna, Pak. Isim musanna nunnya di kasrah, sedangkan jamak mudzakkar salim nunnya di fathah. Wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qallaman bi kasrihi nataq. Ini ada sebagian orang yang menjadikannya kasrah. Jadi muslimini, muslimu ni, ya. Cuma itu sedikit bahasa sebagian kecil orang Arab. Wa nunu ma sunni wal mulhaqi bih bi aksida kasta'maluhu fantabih. Intinya nunnya jamak mudzakkar salim itu di fathah, sedangkan nunnya isim mutsanna itu di kasrah. Adapun rincian-rincian yang seperti ini lewati saja. Nah, sekarang kita hafalkan baitnya. Qala qulu ma'i ya ikhwan warfa bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jami amirin wa mudnibi wa shibhi daini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadda wassinuna وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطارد وهو jangan وهو وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما تنية والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه. Sekali lagi, ورفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه دين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وآرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثنيا والملحق به بعكس ذاك وبعكس ذاك استعملوه فانتبه. طيب kita ulang dari awal ya ikhwah. Masih ada waktu 10 menit untuk murojaah. Yallah, bismillah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi al mustakmilin asy-syarafa wa astaiinullaha fi alfiyah مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لوله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومستند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحق كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه حي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحروف وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم وفوفنا إرابا اسم وفعل نحو لن أهابا واسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجازما فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كأقل له يسر وزم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خباني نمد وارفع بواو وانصبا بالالف واجرر بياء ما من الاسماء صف ان ذاك ذو ان صحبه نبانا والفام حيث الميم منه بانا اب اخ حام كذاك واهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتانيه يندور والنقص في شرط ذا الإعراب أن يضفن لا نلياك جاء أخو أبيك نعتلا بالآلف ارفع المثنى واكلا إذا بمثمر مضافا وصلا كلتا كذاكان وثنان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الي في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع سالم جميع عامر ومذنب وشبه ذين بابه عشرون وبابه الحق والأهلون ولو عالمون عليون وأراضون شذ والسنون ونون ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به في عكس ذاك استعمله فانتبه. طيب انتم lihat 39 itu wanuna itu maf'ul bih dari faftah. Jadi jumlah aslinya itu iftah nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq. Jadi iftah nuna majmu'in wa ma iltahaqa bih. Nah, asalnya begitu. Iftah nuna majmu'in wa ma iltahaqa bihi. Jadi fathahkanlah nunnya kata yang sudah dijamakkan dan kata-kata yang diikutkan dengannya. Baik, ini ada 40 bait ya ikhwah yang sudah kita pelajari ya. Ana harap nanti antum murojaah yang bisa setor bait 40 bait ini, ana akan pilih 3 dari ikhwan dan 3 dari akhwat, insyaallah akan kasih hadiah. Ya, insyaallah kasih hadiah. Mungkin bisa berupa kitab, atau kalau kitab-kitab ana yang matan-matan habis, ana kasih uang antum beli kitab insyaallah. Ya. Jadi 40 bait aja. Bait yang besok kita pelajari itu tentang jamak mu'annas salim, enggak masuk insyaallah. Jadi 40 bait setelah liburan antum Jumat, Sabtu, Ahad, Selasa, ya, Selasa kita enggak nambah, ya. Enggak nambah pelajaran. Rabu juga mungkin enggak nambah, kita murojaah. Karena ini kalau enggak dimurojaah repot ini ya, hilang. Nah, setelah itu kita baru nambah lagi di pekan berikutnya. Dan ana ingatkan ya ikhwah, kalau antum lagi ujian, antum boleh jawab pakai bait-bait ini. Misalkan ujian nahwu. Sudah belum ujian MTS? Belum. Ya, ada pelajaran nahwu kan MTS? Ada. Nah, nanti kalau ditanya misalkan antum sebutkan tanda-tanda isim. Itu harusnya sih nilainya tambah lah ya. Ya. Tanda-tanda isim antum sebutkan qala Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Jamaluddin ibn Malik. Apa? Biljarri wa tanwini wa nidah wa al wa musnadin lismi tamyizun hasan. Nah, terus antum syarah biljarri mislu wa tanwin wa nidah wa al wa musnad lil ismi tamyizun hasan. Jadi boleh antum pakai untuk misi jawaban ketika ujian ya, dan itu lebih baik insyaallah. Baik, itu saja untuk hari ini ya ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan i'rab jamak muannas salim. Dan besok akan kita bahas jamak ini, di sini disebut wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Kalau tadi disebut salima ja'i amirin wa mudnibi. Kenapa Ibnu Malik kok enggak sebut ini jamak muannas salim, tapi disebut dengan istilah jamak dengan alif dan ta? Ya, alasannya apa? Insyaallah besok akan kita bahas. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.